ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وإلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين قوم مسلمين رحمكم الله أعزني الله وإياكم أجمعين Insyaallah kita badhe nglajengaken malih pinten-pinten pitakonan lan jawaban ingkang dipun sebutaken ing dalam kitab Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhusil Ilmiyah wal Ifta. Anten pitakonan ngaten. Fi qaryati adah la a'lamu hukmaha wa hiya la tazalu mustamirrah wa innal ladhi yatakhalla 'anha yu'ibuna bidzalik wa hiya ba'da wafatil mayyit bi arba'ati ayyam aw khamsah aw khilafuha aw khilafiha yakumul warasah bi amali walimah kabirah wa tusamma sadaqah anil mayyit wa hiya ghaliban ma tukhadhu min malil mutawaffa wa yufaddu wa yafuddu ba'dul aqarib bi sayyin minhu wa haitsu ayyakuna fiha tabdhir min nahiyatin kasiratiz dhaba'ih wal mufakharah biha hal yajuzu hadha am la wa idza kanat tajuz fa kaifa sifatuha. Nggih, inti tiyang ingkang tanglet ing dalam pitakonan niki intine ngaten. Nang kampungku, nang desaku ngaten nggih. Kebiasaan teng kampung kula niku wonten kebiasaan. Kula dereng ngertos hukume kebiasaan niki. Napa? Wahia la tazalu mustamirah. Lan kebiasaan niki terus. Tiang ingkang boten nglampahi kebiasaan niki dicacat, dicelah, dialala. Nggih, wong-wong niku nganggep aib tiang niki nek boten nglampahi sing kebiasaan niki. Wahia ba'da wafatil mayit. Kebiasaan niku sak sampunipun ninggale si mayit, sak sampunipun ninggale si mayit bi arbaati ayyam au khamsah, patang dina utawa limang dina utawa liyane, niki gawe acara ahli waris niki gawe napa acara. Dipun istilahkan teng mriki bi amali walimah kabirah. Nggih, acarane niku pesta. Apa pesta? Walimah nggih. Walimah pesta nggih. Hah? Nggih, wallah alam mungkin bahasa Jawane kenduren apa napa. Kenduren nggih. Nggih. Dipun walimah kabiroh, gede-gedean niki damel acara masak-masak. Lan tusamma sodakoh anil mayit, teng kampung niku dijenengi sedah. Pas jenengan istilahnya kebiasaannya acara niki niku dipun pendet saking bandane tiang sing bejah. Kan tinggalane akeh niki jot sebagiannya, iki nggih damel acara niki. Nggih. Lan ingkang tanglet niki sanjang fiha tabdzir. Mriku wonten perkara-perkara sing mubadir. Nggih, nyembelih niki, terus gawe acara niki, nggih, sarana niki. Nggih, pirang-pirang perkara. Nggih, sing di lampahi teng acara niki. Hal ya juzu hadza amla. Ingkang kados ngaten kenging napa mboten? Pitakonane niki. Ingkang kados ngaten kenging napa mboten? Wa idza kanat tajus, menawi acara menika kenging, fa kaifa sifatuha? Sifate pripun? Jawaban ulama, ulama-ulama ingkang tergabung ing dalam fatwa lajnah ad-daimah, jawabane ngaten. La yajuz li ahlil mayyit sun'ut ta'am. Ora kena tumrape wong sing kesipahan, wong sing ditinggal. Nggih, okay. Wong sing kepaten ngaten. Ora kena wong sing kepaten gawe panganan. Sawa'un kana min malil warasah, apa gue diciot sekang banda waris nggih sepertelune misale, aw min saksin utawa diciot sekang bandane salah jeneng pribadi, apa bandane anake sebab sugih, napa bandane sinten ngaten nggih niki mboten kangge. Napa sebabe? Li anna hadza khilafu sunnah, sebab singkaya niki wau nyelisih sunnah, bertentangan kalian sunnah, boten sesuai sunnah. Lah sing sunnah pripun nek wonten tiyang sing ninggal? Napa sing tepat nggih nalikane wonten tiyang sing ninggal niki? Faqad rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Teman-teman wis meriwayataken Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah bi isnadin sahih, kelawan sanad ingkang sahih, an Abdullah bin Ja'far, saking Abdullah bin Ja'far. Berarti Abdullah niki putrane sinten? Ja'far. Qala Abdullah bin Ja'far Sanjang ngaten. Lamma ja'a na'yu Ja'far. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, nalikane Ja'far ninggal. Ja'far bin Abdul. Sing ninggal sinten? Ja'far bin Abdullah. Sing cerita Abdullah bin Ja'far. Ja'far bin Ja'far pamane Nabi. Bapaknya Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib bin Lagi niki kan paman-pamane Nabi niki. Bapaknya Nabi Abdullah. Di antara pamane Nabi niku Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Kanatan Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ja'far niki salah sining pamane Nabi bin Abdul. Ayo bingung jenengan niki. Nggih, paman-pamane Nabi niku kan kathah niki sebagian muslim mlebet Islam, sebagian kafir. Niki antara ingkang muslim sinten? Hamzah. Terus Abbas. Abu Sufyan. Abu Sufyan mertuane niku. Ja'far niki salah jeneng sinten? Pamane Nabi Ja'far bin Abdul Muthalib. Ja'far ninggal waktu niku. Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far cerita. Nggih, nalikane Ja'far ninggal. Nggih, nalikane bapake ninggal niki, Ja'far niki ninggal. Abdullah bin Ja'far cerita. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Kowe kabeh padha gawe ya, panganan nggo keluargane Ja'far. Dados sing pas sing tepat niku dudu wong sing kesripahan gaweni panganan terus dibagi-bagi ngundangi wong kon pada walimahan kenduren. Kenduren apa-apa bahasa Jawane? Nggih, diistilahkan ngene bahasa agama sedekah. Kan ngene niku. Nah, sing tepat nalikane wonten kepaten, wonten kematian, niku justru tiang-tiang niku ndamel apa? Panganan nggih. Sinten? Nggih, wong sing kesripahan. Kados sing dipun ngendikaken dening Nabi alaihi salatu wasalam, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Kowe kabeh padha gawe kanggo keluarga Ja'far ta'aman. Panganan. Ya momen ora gawe ya jenengan tuku jujugna nggih boten masalah kan. Ya intine nggih, sebab tiang sing kesripahan niki sibuk, bingung, resah, gelisah, kepaten sih sedih lan sanese. Kadang-kadang boten sempat masak kan. Terus nggih sing ngurusin iki pangan boten kepikir. Nah niku perlu sing kaya niku justru di jujugin apa? Pangan. Nih. Gini, ini makanya terus saya jawabannya, dereng rampung. Tegese, cara napa ingkang tepat, nalikane wonten kematian. Nah, sing tepat, wong-wong niku gawe napa? Panganan dijujugaken maring keluarga sing ditinggal mati niki. Wa rawa an Abdillah bin Abi Bakar annahu qala fama zalatis sunnah fina hatta tarakaha man tarakaha. Warwa Ahmad bi isnadin jayyid an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyit wa san'at at-ta'ami ba'da dafni minan niyahah warwa utawi warwiya lan diriwayataken an Abdullah bin Abi Bakar saking Abdullah bin Abi Bakar Abu Bakar niku kagungan putra jenenge Abdullah cerita fama zalati sunnah fina sunnah singgah yang mau nalikane wonten tiyang sing napa kepaten wong-wong gawe napa panganan niku terus dijalanaken dilakoni. Jadi ini kebiasaan apa? Sinten? Sahabat naik onten tiang sing kepaten, wong-wong gawe panganan dijujugaken maring sing kepaten. Niki kebiasaan sunnah sing pun lampah dipun sebutaken dening Abdullah bin Abi Bakar. Fama zalati sunnah fina hatta tarukaha man tarukaha. Sehingga ninggalaken sunnah mau wong sing ninggalaken. Terus sunahe pripun? Nalikane onten kepaten, wong-wong sing pada gawe tenggeriki kan kewali kan sebagian daerah niku kewali ini malah tangga-tangga ini malah mayoran seneng nih kan wong tangga ini ninggal niku seneng bar niku nonton apa nonton mayoran mangan enak lah keliru sehingga ini salah sehingga ini warawa Ahmad bi isnadin jayyid al-imamu Ahmad rahimahullah ngriwayatakan bi isnadin jayyid kelawan sanad sing jayyid an Jarir bin Abdullah al-Bajali sekang sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah al-Bajali niki salah satunipun sahabat. Jarir bin Abdullah al-Bajali ngendika ngaten kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyit kita para sahabat na'uddu nganggep na'uddu niku mengkategorikan nggih bahasa Jawane napa kita para sahabat mengkategorikan al-ijtima' ila ahlil mayit kumpul-kumpul nang umay wong sing ketinggalan mayit ngaten lan gawe panganan sawise dikubur berarti damel acara kan wonten nyaur tanah nggih mangke wonten nelu mangke wonten mitu lan seterusnya ngaten dipun ngendikakaken dening sahabat Abdullah Jarir bin Abdullah al-Bajali singkaya niki singkaya kowe mau minan niyahah termasuk niyahah napa niyahah meratap kenging meratap kenging napa boten kenging. Nggih, niki dilarang dening Nabi. Nabi alaihi salatu wasalam naha anin niyaha. Ngelarang meratap. Niki termasuk ratapan. Nggih, meratap niku werna-werna. Wonten sing nyewaiki klambi. Nggih, mungkin wonten sing nampungi pipi. Nggih, mungkin wonten sing guling-guling, mungkin wonten sing nangis histeris terus ngaten. Lan niki kumpul-kumpule wong-wong sawise napa? Kematian diberikan niyaha. Bahasa Jawane napa? Dikelompokaken nggih. Niyaha. Iki termasuk bagian sekang napa? Niyaha kenging napa mboten kenging? Mboten kenging. Bun, niki kaitanipun kalian permasalahan kebiasaan teng sebagian kampung-kampung ya. Lah niki termasuk kampung-kampung teng daerah kita Tasim Lampas sih kayak ini. Nggih. Mugi-mugi Allah Ta'ala maringi hidayah cuma teng tiang-tiang muslim, kaum muslimin supados paham sunnah lan ninggalaken perkara-perkara sing niku menyelisih napa? Sunnah. Seniki pitakonane nekani acara sing kaya niki kenging mboten? Nekani kenging mboten? Niki jenengan sing jawab nek kula takon Pak Mardi, Pak Mardi kenging napa mboten Pak Mardi? Nggih, niki mun lampah. Oh nanti asli niki, jujur lah ya. Lah seniki pahami ulama pripun. Niki pahami jenengan ya. Lagi seniki pemahamane ulama pripun. Jawaban ulama kaitanipun kalian pitakonan niki napa? Makanya jenengan tanggal ulama sing pundi niku nggih. Nggih, ulama sing rasikhina fil ilmi, ulama ar-robbaniyun, ulama ingkang bener-bener ulama, dudu ulama gadungan. Nggih, dudu ulama-ulama su ning ulama-ulama sing at-tamassuk bil kitab was sunnah bi fahmi salafil ummah. Niki sing kudune ditutahkan ulama-ulama niki. Jawabane napa? Kita tingali. Oke, jadi kan pun ngerti Pak Marti lah, nggih. Mungkin buat niki Pak Marti kan mewakili jan. Etok-etok kaya niku. Oh, napa nggih? Niki mewakili wong ya niku lho. Nggih. Kita tinggal hadirin hafizakumullah. Jawaban ulama kaitanipun kalian masalah niki. Nggih, pitakonane ngaten. Yamutul mayyit min aqaribi. Ana wong onten tiang ninggal. Tiang niki termasuk dulur kula. Kerabat. Fa yu'allimuna alaihi ba'da as-sabi ayyam. Dulur kula niku damel walimah. Napa? Nggih gawe acara wau. Nggih sedekah ning asline kenduren jane niku. Napa kenduren nggih? Nggih, kenduren sedekah pada. Nggih. Ba'da as-sabi ayyam. Sawise pitung dina. Berarti mitung nggih. Wa arba'ina yauman lan sawise 40 dina. Sing tanglet niki mun ngerti nek niki bid'ah. Sing tanglet niki mun ngerti nek niki napa? Bid'ah. Wahia bid'ah. Ajaran niku bid'ah. Kama uftutin kama aftaitumuna min qabl. Kados ingkang jenengan-jenengan para ulama sing disebutan teng mriki pun maringi fatwa dumateng kita sedaya sederenge. Gini kon pembahasane pun dangu kan. Niki bid'ah. Termasuk acara niki kan wau napa? Bid'ah. Terus sing tangle niki mun ngerti nek niki napa? Bid'ah. Paham? Sing tanglen iki mun ngerti nek ajaran iki napa? Bid'ah. Walakin azhabu ananging kula dukeni ning tujuan kula walakin azhabu ananging kula duki qasda adamit taqatu tujuan kula supados mboten medhot seduluran lha wong sedulur sing kepriwe lha wong tangga jejer gathuk tuk lha sing kepriwe pas nggih niki mboten digawe wae Pak Mardi asli niki nggih niki pitakone persis asli kaya niku nggih mboten digawe mboten direka-reka niki nggih pancen nonton tiyang sing tanglet ngaten niku nah pitakonane teng mriki famal hukmu fil akli min ta'ami hadhil bid'ah napa hukume al akl napa hukume menikmati hidangan bid'ah niki nggih niki sekalian jawab njenengan lho kan njenengan tanglet dereng dijawab niki jawabane insyaallah niki rinta tanglet napa hukume mangan panganan acara-acara sing kaya niki-niki. Lah kenapa jenengan tuki napa jenengan jujuki kan niku kan. Intine kan acara niki. Niku. Napa hukume? Famal hukmu fil akli min ta'ami hadhil bid'ah. Napa hukume? Nikmati hidangan bid'ah niki. Rewan? Kita tinggali jawaban ulama. Nggih, jawaban ulama-ulama ingkang tergabung ing dalam Al-Lajnah Ad-Daimah lil Bukhusil Ilmiyah wal Ifta. Nggih, jawaban niki ditandatangani pinten-pinten ulama, wonten sekawan ulama. Pimpinane Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Kita tinggali jawabane. Sing legowo nggih oli nampak jawaban iki. Nggih sedherek kula wacan iki kula maringi nasihat njenengan iki. Sing legowo niki dudu jawaban wong biasa niki nggih. Nggih dudu jawaban niki selesai jawaban kula niki. Nggih. Nggih. Niki jawaban ulama ar-rabbaniyun. Ulama ar-rasikhuna fil ilmi. Ulama ingkang dipun gambaraken dening Allah Azza wa Jalla innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama ingkang dipun gambaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam warasatul anbiya. Al ulama hum warasatul anbiya. Iki tuh ulama sembarang ulama nih. Jawabane ngaten. La yajuz laka ijabah ad-da'wah. Nek jenengan diundang ora kena. Jenengan nekani undangan niki. La yajuzu laka ijabah ad-da'wah. Ora kena seliramu nekani undangan iki. Diundang biasane mbok. Napa ora diundang teka? Diatur-aturi. La yajuzu laka ijabat ad-da'wah. La yajuzu laka ijabah ad-da'wah. Ora kena seliramu nekani undangan mam. Napa kok undangan kok ora kena? Kan nonton dalil idza da'aka fajibhu. Ngene iki nggih ngantisipasi mbok wonten sing protes sih. Kan nonton hadis hakul muslim 'alal muslim zittun. Kan nggih? Hakul muslim alal muslimi situn hake wong islam ingatase wong islam liane 6 diantarane idha da'aka fa'ajibu nalikane sedulurmu muslim ngundang tekani undangane lakon iki mboten kenging Napa mboten bertentangan kalian? Hadis niki mboten. Nggih. Kados ingkang sampun sering kita sebutaken, undangan napa rin? Pertama. Onten maksiate napa mboten ten maksiat undangan niku? Kedua. Kan ngaten? Nggih. Nek niku undangan niku wonten kemaksiatan-kemaksiatan teng riku. Nek kula njenengan negani lan kula njenengan mboten bisa merubah keadaan, ya ampun ditekani. Lah, undangan niki mboten mung maksiat biasa. Li anna hadza minal bida'i, sebab undangan sing ana mau klebu bid'ah. Ilu enteng nekani acara dangdut maksiat nggih bid'ah senes nggih acara campursari dangdut terus orjen lan senes niki senes acara napa bid'ah ning acara napa maksiat nganging mboten duwe ni Pak Rohmat gampang tobat dan ini kurung jenengan urung tobat mati resiko tanggung sendiri ya. Resiko tanggung sendiri nah ini acara bid'ah ini undangan ingkang dipun istilahkan kenduren apa sedekahan apa sanese wau sebab kematian dan melacara ini bid'ah minal bid'ah termasuk perkara bid'ah. Waqad sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nggih niki bola-bali diwaca niki hadis, nanti apal jenengan. Nggih. Iyakum wa muhdatsatil umur. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Mboten nate diamalaken dening nabi, mboten nate diamalaken dening sahabat, mboten nate diamalaken dening tabi'in, tabi'i tabi'in, nggih. Mboten nate diamalaken dening para a'immah. Perkara niki perkara napa? Bid'ah. Lah terus nek kula ninggalaken berarti kan kula medot seduluran. Niki mewakili sebagian masyarakat kan. Berarti ya aku medot kenapa? Sedulur. Pripun niki jawabane? Dijawab dening ulama niki. Wa idza taraktal hudura nalikane sliramu ora nekani tarokta al-huduro ninggalake nekani berarti ora nekani nggih fahuwa min taatillah fahuwa min taatillah jenengan mboten nekani klebu ketaatan maring Allah sebab nek nekani maksiat nek nekani napa maksiat nek ora nekani berarti kosok baline maksiat napa taat. Jenengan sek taat niki. Nalikane jenengan mboten nekani acara dangdut. Sek taat. Nalikane jenengan mboten nekani acara kenduren niki wau, sedekahan niki wau, jenengan sek nglampahi napa? Ketaatan. Walaisa dzalika minal qati'ah. Walaisa dzalika minal qati'ah. Lan sing kaya kowe mau dudu medhot seduluran. Boten klebu medot seduluran. Cuman keumumane wong kan nganggep singgaya niki medot seduluran. Kebangeten. Kebangeten. Ora umum. Ajarane sapa? Ini kok nggih. Kan nanti niku, okay? Niki bahasa-bahasa sing metu niku kan ya niku. matanya abang nih kuli ngomong. Emosi. Bini tumon. Napa malih? Sok suci, bener dewek. Gini ki kalimat-kalimat sing biasane metu niku. Nangge, wong dulur tegele. Ngeten niku nggih. Tegel temen. Lah terus ditambahin nih Kak. Kok kapanane kowe de hajat aku ora teka. Nek mati ora sembayangi. Bundet. Oke, nyun sewu. Jadi kan pancen sering bundet nih, nggih. Oh, pripun, pripun. Niku masalah sanes nih kayaknya niku. Lah nggih sedikit tiangnya niku mboten damel napa-napa nggih tanggane nggih wong-wong sing teka. Ning dijujuki. Terus dadi akeh. Sing kanan jujuki, kanan jujuki akeh. Lah terus bingung. Lagi dideleng panganane, napa panganan sing cepet rusak? Napa panganan sing awet? Lah kan mungkin mboten masalah nek niku terus dijujugaken diwena maring fakir rumah sakit. Ning mboten gawe kan? Kok bundet pripun? Nang apa sih gawe ora kenal? Sing mboten berarti berbakat. Aku ya mano. Nang apa ora kenal? Kok sing paten ya Allah mesor sing umur ora. Jadi betul-betul wong repot. Aku sing ora repot. Sing apa-apane duwe anu. Wau pun disebutaken dening sahabat sinten? Seneng asing Al Bajali wau. Jarir bin Abdullah Al Bajali. Niku kelebu niaha singa ini. Ya niki pemahamane sahabat nek wonten wong sing kepaten terus gawe niki ngumpulaken wong niki kelebu napa nggih pun wong niki sahabat sing ngendika nggih manut lah aja ngenyang manut ning tegese nggih niki kebiasaan sahabat nek ana wong sing kepaten nggih midarek penjelasan Abdullah bin Abu Bakar wau. Niku badan apa? Gawe panganan dicucukaken. Nanti ini masalah kakean langsung. Niku masalah teknis lah. Mboten seruwet, mboten sebundet. Ya nggih pun, maka pun intine niku. Kita tingali. Wau kan kaitanipun kalian wong sing ora nekani undangan-undangan sing kaya niki dianggap medhot sedulur. Dipun jawab dening ulama. Kowe iki nglakoni taat. Nalikane kowe ora nekani acara sing kaya kowe mau dudu medhot sedulur. Keliru nggih nek dipahami medhot napa? Sedulur. Sebab napa? Li'annal qati'ata hiya antatruka fi'lama yusra'u laka fi'luh minal birri wal khairi. Sebab sing dijenengi medhot seduluran niki penting nggih. Sebab keumumane wong niku keliru pemahaman sih. Sing kaya niku dianggap ae medhot napa? Seduluran. Nggih utawa medhot napa niku ora bagus karo tangga lah misalnya niku dudu dulur nggih. Nggih karo tangga be kok kaya niku wae niku nggih. Niku mboten klebu gawe alak maring Nek niku sedulur, niku mboten klebu medhot sedulur. Sebab napa? Sebab sing dijenengi medhot seduluran, sliramu ninggalaken penggawean, sliramu ninggalaken penggawean sing penggawean kowe mau disareataken, nglakoni. Napa niku kebagusan, napa niku perkara-perkara sing boten bertentangan kalian syariat. Kula mele-mele ke? Sebab sing dijenengi medhot sedulur, sliramu ninggalaken nglakoni perkara sing disareataken. Lah niki wau perkara disareataken boten gawe acara niki. Hah? Nek sedulure jenengan damel acara walimah. Teng acara walimah niki mboten nonton penyimpangan. Mboten nonton kemaksiatan. Terus jenengan mboten hadir. Niki dijenengi medhot. Sebab acarane niku acara apik. Paham? Acarane niki dudu acara maksiat. Jenengan diundang tanpa uzur syar'i. Jenengan mboten rawuh. Wong dulure ngundang. Jenengan mboten rawuh tanpa alasan syar'i nggih. Mboten wonten alasan sing sesuai syariat. Mboten wonten uzur syar'i. Jenengan mboten rawuh. Niki jenenge apa? Medhot. Ning nek niku acara maksiat. Acara napa mali bid'ah nggih? Bid'ah. Terus kulon jenengan mboten dugeni acara niki, niki mboten dijenengi medhot. Wong niku acarane ala. Nggih, niki alasan ingkang dipun sebutaken dening ulama. Li'an al-qati'ah ya anta truka fi'la ma yusra'u laka fi'luh minal birri wal khair. Pun jelas? Nggih. Niki wangsul teng wau. Tegel temen nggih. Tegel temen ya. Ana dulur gawe acara ngeten. Gawe acara kaya niki kok ora teka, tegel temen nggih. Sing tegel sampean apa kula? Tegel temen ya sampean ngundang aku kon maksiat. Tegel ya aku kon mlebu neraka. Hah? Lagi sing tegel iki sing gawe acara bid'ah napa sing tegel kula jenengan mboten ndugeni acara niki. Tegel napa sih tegel? Tega-tegane aku dikongkon sampean kon mlebu neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sing tegel sinten sih? Tegel-tegel, kan bahasa niku kan sering kok tegel ya. Dulur sekringkel niku nggih. Ngundang ora ditekani, tegel temen. Nggih sing tegel niku sinten sing tegel sih? Pun, napa jenengan? Berarti pun boten-boten maksiat pun. Lungung boten-boten maksiat nggih, boten no problem nggih. Ora masalah niku. Nggih. Nggih, kita tingali keterangan salajengipun. Lakin idza kana huduruka liqasdi taghyiril munkar wa anta taqawwa ala dhalik fala haraja fi hudurika. Ananging nalikane tekamu teka maring acara bid'ah, acara mungkar, acara maksiat, liqasdi, liqasdi, ganti tujuan, takhyir al-mungkar, ngerubah kemungkaran. wa anta taqawwa ala dzalik, lan jenengan kokoh kuat mboten katut arep ngrubah kemungkaran malah katut. Nah niki nggih bahaya niki, nek kira-kira jenengan ora kuat ya aja wani-wani. Lha ngapa teka ora melu acara? Nang kono nggih jenenge melu. Nggih. Apa fungsine jagung nang kono? Nggih. Lah nggih lah akibate kan darani melu. Nggih kan li napa? Krono napa? Ya men aja diomong. Lah nggih mboten bener. Ini nek ora bisa ngrobah, ora kuat ngrobah, ya jenekani. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lah niku sih Pak Martuli ngarane kowe pada karo awe linggis maring garong. Awe linggis maring garong. Kenging dugani negani ganti tujuan apa? Takhir al-mungkar, takhirul mungkar. Nek jenengan kuat, nek jenengan iku wong ora kuat, gampang terpengaruh, gampang katut, gampang ninglas. Bahaya niki. Nggih. Li ingkaril mungkar krana tujuan ingkar mungkar. Krana tujuan ingkar mungkar. Lah nggih misale sing gawe acara anake jenengan. Jenengan kokoh kuat. Bisa ngrobah napa? Kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa ilam yastati fa bilisani. Fa ilam yastati fa biqalbi. Nek bisa karo tangane, nek ora bisa karo lisane, nek ora bisa karo atine. Ngingkari kemungkaran karo atine ning teka. Lah napa ngingkari niki jenenge? Iki sing jenenge ngingkari niku nggih mboten teng riku. Ora bisa ngrobah nganggo tangane, ora bisa ngrobah nganggo lesane. Ya minimal ngangge napane? Atine. Ngangge atine maknane napa? Nggih mboten nyocoki. Aku ora cocok ning teka. Lah wong sampean ora cocok kok teka. Lah nggih pun ampun ngangge rasa ora kepenak keriku pekewu niki agama sing kaya niki. Angel nggih nglakoni agama sing bener nggih. Nggih wong sing denger njarak. Terus nek kula njenengan enggak ada kemampuan, mboten mau ngajaran niki nggih. Mboten mau ngajaran niki acara-acara sanes. Ya acara-acara sanes. Nah kira-kira kula jenengan niku mboten kuat, mboten kokoh ngerubah kemungkaran, ampun tuh gini. Lan niku mboten kelebu medot napa? Seduluran. Jenengan mboten nekani, jenengan sek ibadah maring Allah Ta'ala. Sek taat maring sinten? Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ngelarang perbuatan-perbuatan mungkar. Thank you. Nggih, wallah alam. Ingkang pertama wau Fatihah lihadal mayyit. Al-Fatihah malih mangke nggih. Ping pinten? Ping 3, ping 4, ping 5, ping 6, ping 7. Nggih, kata singa sampun kita sebutaken minal bidah. Termasuk napa? Bidah. Dene sekedar tuan rumah mungkin wonten tiyang sing mewakili tuan rumah nggih menyampaikan terima kasih lan sampe turute. Nggih, insyaallah mboten masalah. Sekedar niku nggih. Nggih mboten-mboten kebidahan, mboten masalah. Terus ingat nomor kali. Dulur atau pada teka orang mung sedina rong dina mungkin seminggu. Nggih berarti kan masak-masak. Nggih pancen kebutuhan masak-masak niku. Mboten masalah. Lah niku klebu nek niku wong liya duyuf, nek niku dulur berarti silaturahmi. Mboten masalah. Ning nek wonten tambahane yang undang tanggane siji loro kon pada maca Yasin. Nah niki problem pun niki. Nah niku pun masalah. Pun diterangkan wingi kan sing bisa tekan ganjarane bacaan niku sekang anak. Wa alaisa lil insani illa ma sa. Pun rosah acara ya cilik-cilikan. Nek niki wau gedhen-gedhen nggih. Mungkin ngundang se-RT, mungkin sebagian saking semangatnya ngundang wong sedesa. Duit akeh. Dosane gedhe. Nggih. Nggih, terus terakhir. Nggih, kaitan pun kalian fatwa ingkang kita was terakhir niki. Terakhir wau dipun sebutaken nek jenengan kuat ngerubah kemungkaran ora apa-apa teka. Nggih. Tujuannya napa? Ingkarul mungkar, ngingkari kemungkaran. Ala alla ta'kulat ta'am al-mutaqaddam. Lihat al-kharat. Jenengan ora samangan panganane. Ora samangan panganane acara mau. Wis ngingkari mungkar kok enak ya. Niku. Ya niki min bab ingkarul mungkar. Min bab ingkar al mungkar. Alla ala alla ta'kulat ta'am wa jamangan panganane sing disuguhaken wong kan, sing dihidangaken, sing disiapaken nggo acara mau. Nggih, wallah alam saking riki kita saged pahami keumuman saking penjelasan iki. Ini napa mangan teng riku mangga napa mangan teng panggonan sanes. Wallahu taala. Pun ngajang balik ya. Oh, nggih pripun? Bacaan Quran. Gong mati sing tekan bacaan anake. Wong tua maring anake. Penjelasan ulama anak nggih wong tua. Penjelasan ulama anak nggih wong tua. Wallah alam. Nggih. Wallah alam. Nggih. Wong tua nggih anak wonten doa, wonten niki kathah lah. Allah taala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Subhanallah. Subhanallah.